tinggalkanku di saat ku butuh. Memang semua ini karena salahku, tak pernah menganggap engkau ada. Jika memang kau baik padaku, maafkanlah semua kesalahanku. Andai saja ku paling sempurna mencintai kamu dan menyayangimu. Jika memang aku tak pantas untukmu, maafkanlah semua kesalahanku. Andai saja aku yang paling sempurna, maafkanlah, maafkan kesalahanku. Kau telah di hatiku, tertahan di cari penggantimu. Jika memang aku tak pantas untukmu, kesalahanku. Oh, kau telah tinggalkanku.